Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang ada pada orang-orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan malam hari ini kita akan memasuki permasalahan yang ke-thaniyatu wa tis'un, ke-92 dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu pembahasan al-fakhru, sombong. Ahlul jahiliyah adalah seorang yang sombong sehingga mereka adalah orang-orang yang berbangga dengan perbuatannya, yang dengan rasa bangga dengan perbuatan mereka akhirnya mereka merendahkan orang-orang yang tidak melakukan amalan sebagaimana yang mereka amalkan. Ini keadaan ahlul jahiliyah. Pembahasan al-fakhru, kesombongan, ini biasanya muncul diawali dengan rasa al-i'jab, seorang takjub, bangga dengan amalan yang diamalkannya. Berawal dengan seorang menganggap bahwasanya dia telah melakukan suatu amalan yang besar atau akan melakukan suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia, maka muncul kesombongan. Karena yang namanya kesombongan identik dengan adanya satu kelebihan yang dimiliki pada seseorang, dan dia melihat kelebihan tersebut hanya ada pada dirinya. Seperti seorang yang pintar, dia sombong terhadap seorang yang jahil. Atau seorang yang kaya, dia sombong kepada seorang yang fakir. Seorang yang tinggi kedudukannya, sombong kepada seorang yang rendah dari sisi pangkat dan kedudukannya. Ini biasanya kesombongan karena adanya satu kelebihan, sehingga diawali dengan rasa takjub, bangga diri dengan perbuatan-perbuatan yang diamalkannya. Ini keadaan ahli jahiliyah. Sehingga dengan ini kita mengetahui di samping ahli jahiliyah adalah masyarakat yang rusak dari sisi akidahnya. Mereka menjadikan perbuatan kesyirikan sebagai satu kebenaran yang wajib dibela. Umat Islam, kaum muslimin, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dijadikan sebagai orang-orang yang kata mereka merubah agama yang diwarisi oleh nenek moyangnya, sehingga mereka menggelari seorang yang muslim, yang berislam pada masa tersebut dengan gelar sobi, yaitu seorang yang murtad, yang keluar dari kepercayaan nenek moyangnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya ahli jahiliyah adalah satu umat yang rusak dari sisi akidahnya, imannya. Mereka menjadikan kesyirikan sebagai kebenaran. Namun ternyata kerusakan mereka tidak hanya ada dalam pembahasan iman, tapi juga ternyata dalam pembahasan akhlak. Mereka adalah orang-orang yang rusak pula. Di antaranya adalah mereka menjadikan kesombongan sebagai keutamaan. mereka akan bangga apabila melihat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Bahkan tolak ukur standarisasi kebenaran di sisi mereka ahli jahiliyah adalah apa yang diamalkan oleh orang-orang yang tinggi kedudukannya di tengahnya. Sehingga seorang yang dianggap oleh mereka sebagai pemimpin, mereka anggap bahwasanya semua apa yang disampaikan oleh pemimpinnya adalah kebenaran, walaupun ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini akhirnya membuat mereka, para pemimpin-pemimpin tersebut, memiliki kesombongan. Di samping mengajarkan agar seorang menjadikan standarisasi kehidupannya adalah sebagai seorang yang mulia, agar tertinggi di hadapan umatnya, agar memiliki nasab yang tinggi, sehingga mereka merendahkan seorang yang tidak senasab, berbeda dengan nasab mereka, dan tidak sama dalam hal kekayaan dan kemuliaannya sebagaimana mereka. Dan perkara kesombongan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam adalah satu perbuatan yang tercela. Baik kesombongan seseorang untuk kemudian dia sombong tatkala berada di atas kebatilan, seperti sombongnya ahli jahiliyah di atas kesyirikannya, dan mengintimidasi, demikian pula mencela mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang berada di atas al-Islam, kebenaran. Ini kesombongan yang kesombongan yang paling parahnya, karena sombong di atas kebatilan. Namun di sana ada pula kesombongan yang tercela di dalam Islam, adalah sombongnya seseorang tatkala dia berada di atas kebenaran, diawali dengan rasa kagum dengan banyaknya amalan-amalan yang dimilikinya, diawali dengan anggapan bahwasanya dia adalah seorang yang sudah melakukan amalan yang besar, seperti seorang yang sudah berhaji. Dia sombong tatkala berbicara dengan seorang yang belum berhaji, atau seperti seorang yang sering menjalankan qiyamul lail, maka dia menganggap besar amalannya, takjub dengan perbuatan-perbuatannya, akhirnya menyombongkan dirinya di hadapan seorang yang tidak melakukan amalan sebagaimana yang dia amalkan. Ini juga sifat sombong yang diharamkan pula di dalam al-Islam. Dan ini dikenal atau dinamai dengan istilah al-ijab. Seorang merasa takjub dengan amalan-amalan soleh yang diamalkannya. Di sana ada dua kategori kesombongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surah Luqman. Allah nyatakan di dalam surah Luqman tersebut, "Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maraha. Dalam keadaan sombong, congkak. Jalannya seorang yang sombong itu akan terlihat dari gaya jalannya, berbeda dengan jalannya seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Jalannya mereka orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah jalannya seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang tatkala berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna, merendahkan dirinya, tidak congkak, tidak sombong. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kecongkakan seseorang dalam berjalan hanya dibolehkan pada satu keadaan, yaitu tatkala dia berhadapan dengan musuhnya, tatkala berada di medan jihad. Seorang dibolehkan untuk kemudian bersikap angkuh tatkala berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk kemudian menggentarkan lawannya. Untuk kemudian menyisipkan rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Adapun selain di medan jihad, sombongnya seorang di hadapan seorang muslim adalah satu perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam sebagian lafaz Imam Muslim rahimahumullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu. Tatkala ada pada zaman dahulu seseorang yang berjalan di muka bumi ini, dia mengenakan pakaian dari bahan sutra, hullah dari bahan sutra. Kemudian pakaian yang dia kenakan tersebut membuat dia itu kagum, sehingga menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya karena dia melihat kebanyakan mereka, orang-orang yang ditemuinya, tidak mengenakan pakaian dari jenis bahan yang dia kenakan. Sehingga dia sombong, menyombongkan pakaiannya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Idza khasafallahu bihil arda." Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi itu menenggelamkannya. Jadi Allah perintahkan bumi itu bergetar sehingga merekah tanahnya dan menenggelamkan orang tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah," sehingga dia berada di dalam perut bumi itu dalam keadaan tersiksa sampai yaumil qiyamah. Disebabkan karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Kemudian pada ayat yang setelahnya atau kalimat yang setelahnya pada ayat tersebut dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai seorang yang mukhtal lagi fakhur. Makna dari kalimat mukhtal seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah mu'jibun fi nafsihi. Orang itu merasa takjub pada dirinya, merasa takjub terhadap dirinya. Mungkin dalam hal hartanya dia kagum karena dia adalah seorang yang berharta, ataukah mungkin dalam perkara kedudukannya dia kagum bahwasanya dia adalah seorang yang berkedudukan yang mulia, ataukah mungkin dia sebagai pemimpin dia kagum dengan apa yang dimilikinya, ataukah mungkin dengan hartanya dia kagum bahwasanya dia adalah seorang yang kaya sehingga merasa takjub dengan dirinya. Ataukah masuk pula mu'jib di dalam ayat ini adalah kagumnya seseorang dengan amalan-amalan kebenaran, kebajikan, amalan soleh yang diamalkannya sehingga menyebabkan dia itu sombong, Seorang yang pandai membaca Al-Quran, akhirnya dia kagum dengan kepandaiannya. Berawal dari rasa kagumnya dengan amalannya tersebut, akhirnya membawa dia ke perkara kesombongan. Dia menyombongkan diri tatkala berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama sebagaimana dirinya dalam hal keilmuannya, kepintarannya di dalam membaca Al-Quran. Ini juga sifat yang tercela. Seperti di awal pembahasan yang kita sebutkan pembahasan al-fakhur atau al-ijab adalah perkara yang diharamkan baik dalam perkara kebatilan atau dalam perkara kebenaran. Adapun fakhur, kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya adalah ala ghairihi, seseorang sombong tatkala bertemu dengan selainnya. Kalau bahasa kita angkuh, congkak, orang itu angkuh, menyombongkan dirinya. orang itu congkak tatkala berhadapan dengan orang yang tidak sama dengannya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebanyakannya tabiat Bani Adam itu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada al-haq. Seorang akan bisa menilai jeleknya seseorang dengan sifat-sifatnya, dengan watak-wataknya. Bahkan seorang yang awam saja, seorang yang jahil akan bisa menilai orang yang dihadapannya ini adalah seorang yang baik ataukah jelek. Dilihat dari sisi tutur katanya sebagiannya, dilihat dari sisi gaya bicaranya, atau dilihat dari sisi sopan dan tidaknya, atau dilihat dari sisi apakah dia adalah seorang yang angkuh, congkak ataukah tidak. Ini seorang bisa membedakan ini si fulan, orang ini baik atau orang ini tercela, orang ini jelek. Ini ma'asyarul ikhwa muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu kejadian sebagai pelajaran ibrah yang berharga untuk para hambanya. Di antaranya dalam surah Taubah ayat yang ke-25, dalam peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain adalah peperangan yang diadakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu setelah penaklukan kota Mekah, sehingga banyak jumlah kaum muslimin yang mengikuti perang tersebut. Karena dari penduduk kota Mekah yang masuk ke dalam Islam ikut pula berperang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ternyata sebagian mereka kaum muslimin tatkala melihat jumlah mereka yang demikian besar, yang demikian banyak, maka mulai muncul perasaan kagum, perasaan takjub, bangga dengan jumlahnya. Bahkan sebagian mereka ada yang menyatakan dengan pasti bahwasanya kami ini tidak akan terkalahkan karena jumlah kami yang besar. Mereka lupa bahwasanya namanya kalah dan menang itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya berdasarkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Betapa banyak pasukan yang dalam keadaan berjumlah sedikit bisa mengalahkan pasukan dalam jumlah yang besar, itu seluruhnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa, sehingga mereka bangga dengan jumlahnya, bangga dengan pasukannya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah pada peperangan Hunain, tatkala jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian itu kagum, namun ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidaklah memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan kalian merasa tanah yang kalian pijak tersebut itu demikian sempit, disebabkan karena kengerian yang kalian alami di peristiwa perang tersebut. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari dan membelakangi medan jihad tersebut. Ini peristiwa perang Hunain. Kaum muslimin pada waktu itu lari tatkala melihat ternyata musuh-musuhnya memanah mereka dengan satu kali panah, sehingga mereka kaget, tidak ada persiapan, mereka lari. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang bersama Rasul hanya beberapa orang saja dari kalangan para sahabatnya. Kemudian mulailah Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh Al-Abbas, lalu kemudian menyuruh kaum muslimin berdasarkan kelompok-kelompoknya, Al-Ansar, Al-Muhajirin, kemudian dari Bani Fulan, Bani Fulan, akhirnya mereka pun mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini, ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah tercelanya al-ijab, tercelanya seseorang memiliki rasa kagum dengan banyaknya pengikutnya, ataukah mungkin kagum dengan amalan soleh kebajikannya, ataukah mungkin kagum disebabkan karena perbuatannya di dalam melakukan suatu kebaikan. Faedah yang berikutnya, rasa kagumnya seseorang akan menghalangi turunnya Allah Subhanahu turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya peristiwa perang Hunain, mereka lari, mereka terkalahkan, mundur, disebabkan karena apa? Kagumnya mereka dengan jumlahnya. Baru kemudian setelahnya Allah kokohkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kepada mereka kemenangannya. Di sini saya akan menukilkan beberapa perkataan dari mereka para ulama, demikian pula sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kedua hal ini, sombong dan al-ijab. Di antaranya adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-halaku fi syai'ain. Sebab kebinasaan itu ada pada dua hal. Sebab kebinasaan itu ada pada dua hal. Yang pertama adalah al-ujubu, rasa kagum. Dan yang kedua adalah al-qunut, memiliki rasa berputus asa. Yang satunya terlalu optimis, ya kan, kagum. Yang kedua qunut, terlalu pesimis, akhirnya minder. Ini sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Wa innama jama'a bainahuma li'anna sa'adatan la tanalu illa bitallabi wa tashmir. Sesungguhnya dikumpulkannya kecelakaan, kebinasaan pada dua perkara ini karena yang namanya kebahagiaan tidaklah didapatkan kecuali dengan semangat dan antusias di dalam beramal. Wal qanitu la yatlubu, adapun seorang yang pesimis, yang berputus asa, dia enggan untuk melakukannya, tidak mau berbuat, disebabkan karena rasa putus asa yang ada di dalam dirinya. Dia minderan di dalam beramal. Ini sifat yang tercela. Sehingga kalau misal kita melihat diri kita ini sebagai seorang yang minder di dalam beramal, menganggap kita ini tidak pantas dalam berdoa, akhirnya dia tinggalkan doa, menganggap bahwasanya dia adalah seorang yang berdosa, tidak layak untuk meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mendatangi seorang yang lebih berilmu, seorang yang lebih soleh, meminta agar dia, agar orang soleh ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan doa. Ini sifat yang tercela. Seorang yang berputus asa, dia tidak akan mencari, dia tidak akan bersemangat. Wal mu'jibu yadhunnu annahu qad dhafara bi muradihi fala yas'a. Adapun seorang yang kagum dengan amalannya, kagum dengan perbuatannya, dia telah menyangka bahwasanya dirinya itu sudah mendapatkan kemenangan, sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga dia tidak mau lagi berusaha, sudah cukup dengan perbuatan. Ini akan bisa menghalang-halangi seseorang untuk kemudian giat di dalam beramal, giat di dalam beribadah. Karena itulah apabila kita melihat mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan melihat para sahabat Rasul, melihat Rasul alaihi salatu wassalam saja sebagai sosok yang sudah dijamin kemuliaannya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian pula di akhirah. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang giat menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, sehingga menyebabkan apa namanya, bengkak, terpecah telapak kaki Nabi alaihi salatu wasalam. disebabkan karena lamanya Rasul berdiri dan yang demikian terus menerus tiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki rasa antusias untuk kemudian beramal, semangat untuk kemudian beribadah, semangat untuk kemudian menjadi seorang yang terbaik. Namun rasa semangat yang seperti ini tentulah tidaklah didapatkan apabila seorang itu memiliki rasa kagum dengan amalannya. Rasa kagum akan bisa menghalangi seorang untuk kemudian bersemangat di dalam beribadah dan mencukupkan seorang pada amalan yang dia berada di atasnya, padahal pada hakikatnya dia adalah seorang yang muqassir, yang masih sedikit amalannya, namun dia tidak mengetahuinya. Disebutkan oleh al-imamu Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, wa man imtahana bil ujbi fal yufakir fi uyubihi. Seseorang yang diuji, dia menjadi seorang yang mudah memiliki rasa kagum dengan amalannya, dengan perbuatannya. Ini al-imam ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyampaikan satu solusi. Hendaklah yang dia lakukan adalah memikirkan aib-aibnya, memikirkan kesalahan-kesalahannya. Fa in a'jiba bi fadailihi falyufattish fihi min al-akhlaqi daniyah. Sehingga seorang yang merasa takjub dengan amalan-amalannya, maka hendaklah yang dia pikirkan adalah aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya. Dia kurang khusyuk dalam sholatnya, dia tadi ada riya di dalam ibadahnya, dia tadi ada kesombongan tatkala berinteraksi dengan temannya, dia tadi ada keangkuhan tatkala berbicara, sehingga dia tersibukkan dengan aib-aibnya tersebut, sehingga membawa dia untuk kemudian bersifat tawadhu. Adapun seorang yang diuji untuk kemudian dia mendapatkan rasa takjub dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya, fal yufattish ma fihi min al-akhlaqi daniyah. Hendaklah dia memeriksa perbuatan-perbuatannya yang keliru. Dicari. Pastinya ada, ya kan? Pastinya ada. Fa in khafiyat 'alayhi 'uyubuhu jumlatan hatta annahu la 'ayba fihi faly'lam anna musibatahu ila al-abad. Adapun bila mana orang ini tatkala dia memeriksanya, namun merasa dia adalah seorang yang tidak memiliki aib, semuanya baik, semuanya sempurna, semua amalannya itu sudah benar, tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya musibah yang dialaminya tersebut itu permanen. Artinya dia adalah seorang yang merugi. Dia adalah seorang yang benar-benar merugi dengan kerugian yang permanen. Tidak akan hilang kerugian itu darinya. Karena sesungguhnya manusia yang paling sempurna itu sudah pasti memiliki kekurangan. Manusia yang sempurna adalah seorang yang menyadari kekurangannya. Wa a'zamuhum 'uyuban, seorang yang merasa aibnya itu paling besar, ini seorang yang mulia. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tuba li 'abdin shaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas. Beruntung atau keberuntungan bagi seorang hamba yang dia kesehari-hariannya tersibukkan dengan aib-aibnya dibandingkan melihat aib-aib manusia. Dia telaah hari kemarin telah melakukan perbuatan apa, lusanya, kemarinnya dia melakukan perbuatan apa, sehingga dia tersibukkan menelaah demikian pula memikirkan kesalahan-kesalahannya dan dia menyesalinya. Dia berupaya untuk kemudian menjadi yang terbaik. Dia berupaya untuk kemudian menjadi yang terbaik. Ini ternyata sebagai satu kemuliaan, satu keberuntungan. Di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala diceritakan tentang satu kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Thabit. Beliau adalah seorang yang memiliki suara yang paling keras dan terkenal kerasnya suaranya di tengah-tengah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya, sehingga suara yang keras ini sudah menjadi tabiatnya. Maka baik tatkala berinteraksi dengan sesamanya ataukah berinteraksi dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Rasul tatkala menyampaikan satu kalimat yang lirih, Thabit ini mengeraskan suaranya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala pada awal surah Al-Hujurat tentang larangan seorang untuk mengangkat suaranya melebihi suara Nabi alaihi salatu wasallam, maka Thabit ini menganggap bahwasanya ayat itu turun kepada dirinya, sehingga dia pun mengucilkan dirinya, menyesali perbuatannya di rumahnya dan menangis, tidak mau mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh tetangganya untuk bertanya perihal tentang sebabnya. Akhirnya orang ini mendatangi Thabit, kemudian Thabit menyatakan nuzilat hadhil ayat, telah turun ayat ini. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya diri saya ini adalah orang yang paling keras lantang suaranya tatkala berada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ana min ahli nar, kalau demikian saya ini termasuk dari ahli nar. Tatkala berita ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan bal huwa min ahli jannah, bahkan dia termasuk dari ahli jannah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya membuat satu bab sebagai pelajaran akhlak yang hendaklah kita semuanya bisa mempraktikkannya. Faedah dari kisah tersebut, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan satu bab, bab khauful mu'min min ayyah bi ta'amaluhu wa huwa la yashur. Bab seorang mukmin itu memiliki rasa takut jika kalau semisal amalan-amalannya seluruhnya terputus dalam keadaan dia tidak menyadarinya, seperti takutnya Thabit ini. Akhirnya dengan rasa takutnya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada dirinya, bal huwa min ahlil jannah. Wallahu a'lamu bissawab, tadi dijanjikan selesai sampai jam 4 ini. Kalau mau diteruskan mungkin bisa lewat. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.